soleh tidak meninggalkan yang sunnah, memperbanyak amal-amal yang baik, maka mereka itu berhak menerima bagi keramat yang sebenarnya istiqomah dari hadrat Nabi, dari hadrat Allah. Allah memperbuat sakramennya. Fa'alun dimana Allah membuat sakramennya. Nangsulih sekejap menjadi fakir miskin, Allah Ta'ala kuasa. Sekejap menjadi kaya raya, Allah yang kuasa. Sudah banyak napasnya pada kewalaian, sasak napas telah dianggapnya sudah ingin menggunakan kos pada jalan lagi, menemukan keluarga dari jasalah. Sekalinya, kalau tidak kawin, kalau tidak punya tangan sejarah gitu, dokternya tidak ikut menggunakan. Bila huruf, nak minta anak minta kelakuan apa? Allah Ta'ala yang terbuat sekalian apa? Kalau Allah Ta'ala memberi duit kepada orang, sehingga orangnya berulah ini kali ini, apa salahnya kalau Allah Ta'ala salah? Yang salah itu menghiri yang ini, menghendak dua dari kata kos. Itu bahayanya. Tapi pasang tulisan nama almarhum, jangan menganggap lagi hal-hal ulama itu sudah luar biasa semuanya. Jangan menganggap lagi hal-hal ulama ada kita ini tapi dia hendak membuka-buka keadaan Allah. Tapi yang apa itu? Itu yang dosa besar dengan kita tajasus mencari-cari kekurangan, mencari-cari kesalahan dan kehaifan orang. Kalau tidak gunanya, kalau tidak berkata, kalau tidak manfaatnya, itu ujungnya Allah. Tidak boleh diulangnya. Ulang juga dari Tuhan, jadi ulang juga dari Tuhan. Kesehatan, apa jadi? Dihiri-hiri. Apa? Mengajar, main kumpul di hadapan kumpul, kumpul mengajar Allah. Mengubah pada kawalan, di hadapan kawalan, mengubah berdiri-diri sudah. Membawa langkah ini kenapa dihiri-hiri? Soalnya saya tak berbari ulang-ulang sehingga kalau saya syukur ya garam ini napa apabila garam ini napa kurang panggur ini ya makan panggur kurang panggur ya bukan panggur ya sekolah ya berjalan ini pak kan berjalan dulu pada bawah mengapa apa nih? Maksudnya sudah saya berdiri dulu ini hendak berlebihan di pertama, berlebihan di atas, waktu selesai, hendak berhira, di kombo kabur, dan murid, mentah di kombo kabur, mau keluar, kali ini. Allah, hendak bakal aneh masyarakat, ya Allah. Kalau pasar, ya Allah. Lima satu, seminggu, tiga kali. Nanti saya punya aman, nanti kalau punya, dan kan memang yang dingin-dingin itu seminggu, banyak. Apa namanya bapak Yohan kan ya jadi satu ya menyembelih tapi lo cuanya dalam dalam esok sama kan waktu dia di beberapa cucuk kula esok ada bapak sama yang lah selasa istirahat dia mau isi pulang gak mesti tanya deh mbah minum maka minumnya secangkir mertah yang halus di sana amat kalau boleh kalau nyerabi pada itu kalau kau minum kalau kau minum pulang kalau kau ingat, tumbang-tumbang balik mencari nafas. Menulang lah, menulang, menulang, menulang, menulang, menulang, menulang, menulang, ini bebannya lagi kita, sambil berbangga. Ya ke pantai, ya ke sertere, bukan lagi dengan lelah yang pas, kita lupa salah lagi lah. Hancur keras, es nipolnya, es nipolnya. Es nipolnya, baru yang kita lupa salah lagi. Mata kami ini utuknya memang bening kemping tahun kalau yang pandang dia tujuhnya kalau utuknya kenapa diberi apa jalan-jalan jalan-jalan sejarah-jalan-jalan jadi yang kalau tidak ada Kalau saya sama dia belum dapat anak yang mau dia, ini kan yang dia. Saya mohon ya Allah, yang pertama berharaan, yang kedua ni apa? Apa dia lihat? Allah Ta'ala saya yang syukur itu kak, dimulia saya yang kedua, Allah Ta'ala maksud saya yang kedua, kenapa? Kalau saya kentas merupakan Tuhan dalam kini dosa kita membuang-buang waktu kita ini biasa membuang-buang waktu salah menggunakan waktu mudah Allah mengampuni dan menghargi dari yang kita ke jalan memang di jalan sini kita tahu dia jadi kita yang sendiri dia tidak bisa apa-apa walhasil Allah memperbuat sehendaknya dan Allah Ta'ala menetapkan memperbuat dan menetapkan. Tetapi ada di belakangnya lagi yang di sisi Allah sebenarnya ada wali yang kadang tahunya hanya Allah sendiri. Nah, jadi melihat oleh wali-wali itu kasih tadi, tapi wali itu kemana? Wali itu kemana? Itu kasih melihat itu nang mu'allak bisa Allah. Rasulullah pun bisa. Lepas kalungnya nak mahram, insya Allah amin. Insya Allah kita akan menguasai kota Makkah. Amin. Pulaklah sampai di tangan di wilayah dia. Tahannya lah kapir kulas. Kalau nanti, kalau Rasulullah jadi ke Madinah. Sahabat lah ujar si bintang. Aman kalau masih kalah. Biar si bintang itu mungkin ada urusan. Kita kan ada langsung sama dia. Ujar saya itu. Ada usaha dapat langsung sama dia. Macam apa Pak Abu Bakar Siddiq berdiam yang habisannya ini yang hebatnya orang tua walaupun kaya orang lagi dagangnya dia tapi cinta orang semua menjadi kaya itu orangnya Rasulullah tanya tanya orang yang lupa ini Pak di ayat itu ada enggak tulisannya Bakar Tuhun yang suruh orang tua jalan kalau ini tahun ayo sih kalau enggak ada ini tahun enggak ada bacaannya itu jadi menyampaikan yang terpenting yang sama kita pulang lah tahu ini begini padahal hati Rasulullah melihat di Makkah yang itu ada tulisannya akan dirawat kembali di Thailand cuma kalau ada tulisannya tahu ini nah kalau orang mau balik dia ada orang susah kan yang ngebalik ya ngebalik ke mana ya datangnya sembilan datangnya sembilan akhirnya habisannya berapa habislah kemana itu habis bulan ya lalu habis bulan itu orangnya kiamat bulan hancur kesian orang susah. Ini tak kita hendak berubah-ubah. Ini tak kita hendak macam-macam. Jangan tidak pada biasa. Kalau pada biasa dia mana banyak salahnya banyak kalian. Salahnya dia juga kan belum tahu aja. Orang susah dia. Alat pasang seorang duduk di kursi malas. Sekian kita tak belajar yang susah tadi. Apa kabar? Tetap tanggung-tanggung. Napa kami apa? Bisa ada alih lagi. Hendak mau obat dari sini dia, waktunya aman terjawab banyak. Sampai tak yang boleh dan boleh hendak dia alat, hendak dia boleh alat kait dia boleh kait. Nama-nama orang yang sebutnya salah orang kan dia separuh-separuh aja pak. Nama sama-sama satu pun sama pun dia cara. Kerana dia dalamnya apa hamjahas, ya Allah muka ya Allah saya punya tampang limbah itu sorenya para penakjub para yang dia miliknya bau bau bapa bunyi ane datang kan orang makan gus dia yang berdarat ini wahini dia masalahnya ini apa paling mungkin masalahnya paling mana masalahnya sih dia kan yang dia miliknya ya Allah maghrib yang akan membawa enggak tahu dia membawa apa lalu sampai ke bawah ini yang akan membawa apa kalau mereka juga memang menerima lagi yang dilakukan coba jadi lebih susah ini Coba berpikir begini-begini, ini waktu-waktu sembahyang. Ini sendiri jaga iman, ya Allah. Cari pengakuan begini, kabar pada dulu. Anak kemari, ngomongannya sekian, ya kan 20, sampai 50. Ini tadi kan balik, yang 50, ngajakan 12 saja. Pada kemari, ini. Nah, ngomong lembut. Jangan-jangan, jangan. Terus, hanya habis dulu. Jadi fitnahnya zaman sekarang luar biasa. Jangan selamat aja, jangan selamat panjang umur, selamat panjang umur. Fakam al-farqa bayna al-qismayn min huma qad tahayyara al-mawqif an la ilaha illa Allah wa huwa al-qasim wa amma al-mutaqin fa hadhihi din salam wa hayya wa ma bayyana anna ma fa'a Allah wa huwa al-mutaqin min hawa'i al-jaddi yashbihu al-karama wa haqqa anna karama ta'in wa ma tawfara ala al-din al-qasim wa amma al-karama qad asalat al-adhi al-qasulatu wa al-akhlar al-mayyadah الذي يشبه كرامات الصالحين أخوار الناس في زمان ما مضى وأنه يجزى عن كل الولاء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه في أعمال الصالحين متقدمين سوارا بهذه الخرافات ترتبط أن يأخذ صالحه بهذه الخرافات ولا تقود إلى أرضامها القسم حسن سجل ini dan kerap ini sudah zaman keramat itu dianggap bujur padahal itu kuat pada istiqamah lalu yang penting ikan saja jangan berparah-parah kawan orang yang keramat itu tadi berparah kawan orang yang istiqamah aja Jangan selalu percaya lawan keramat-keramat itu tadi yang mengambil adat yang bukan istiqamah ini karena ia bisa sendiri di badan orang yang sangat keji dan jahat hatinya. Mereka tujuannya hendaknya itu akan manusia. Waktu ya kulat ya ini hakulah ilah ilah manusia sin ya sebuah mahluk berada ke keramat. Tetapi karena orang awam saling banyakan dan mereka itu mudah terganggu, maka mereka itu selalu menunda ini keramat. Paya ini akan mengajar bagi yang mereka percaya banyak baik sangka. Kalau ini mereka lagi maka mereka yang umpat kesitu menjadi sesatnya. Wahana yang mereka tidak biasa dengarkan tahu disalahkan dia kebabnya walau kini penyihir banyak kalamu kira uja wa kira Allah itu walau al-hatami asir dan jindan tetapi membedakan antara karamat dengan istiqamah dan istiqamah dengan karamat sangat susah sekali sangat susah oleh sebab itu kalau dengan keseramat memang beparat ulang-ulang yang berhati-hati dia yang sudah menguasai kitab-kitab juga tersesat. Allah. Layak kami katakan Rasul, wajah saya dan mereka ibadah sebelum tidak. Ambil kabir, ha tidak. Al-Insan, Al-Dawi, Yasuhu, Amin, Mali, Al-Khaiqah, Masalai, Al-Adi, Al-Husni, Kabayyini, wa Amin, Al-Khaiqah. Caranya tahu itu kita ketahui manusia yang ada di sisa istimewaannya pada bagian itu. Tapi apakah pekerjaannya itu sahih? Apakah agamanya itu sahih? Apakah perjalanannya atau amal ibadahnya itu sahih? Karena kada ya jadi soal itu dan orang akhir akhirat berdasar. Maka apa yang dapat jadi itu nama orang itu hilanglah rasa kesapa karena itu apa keraguan-keraguan hilang keraguan antara menanggung keramat dan menanggung akan fitnah. Bahasa karang yang terkait perkara bahasa tentu tidak insya Allah. Ini perkataan adalah halus dan bermanfaat insya Allah. Intahai makanannya aku diingat ini menurut ilhamul hasil alam yang mustaqim wal terhasil alam al iman asyrafi al makalah firawahi ubayyahu bayyahu asyrafi yang ilahul kasbi Allah minyak al kamil. kepada jalan wahid tawajuh wa tajalli tazir la yang hasil azaduh kan tadi kita bersangkangannya mirip dengan dulu tadi yaitu hati-hati ikan jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa badannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa jangan-jangan ini itu merkesan main tinggi di mana-mana kita ada yang bingung, jadi bukan maksud itu wali, ada. Jadi apabila ada orang yang tak itu, jangan bingung kita. Artinya itu bukan istiqamah. Itu hanya kebiasaan biasa aja orang yang ahli saya itu bisa berkata. Asliannya wasyahiduhu bermula bukti keasliannya istirarhu cahaya kuningnya ya ujar orang bahari tanda kitab agama yaitu kitab kuning orang bahari ini kalau ya kalau nah lalu macam apa kata-kata ini nah jadi syubbiha tafsirul babawi bidzahabi ditasbihkan diumpamakan tafsir babawi dengan emas nah itu coba emas itu dilihat luarnya menunjukkan bahwa di dalamnya emas sebab luarnya itu apa ya emas juga kemudian menunjukkan bukti emas ini bujur asli warnanya kuning adalah emas hilang kirang kedara nah itu ini pujian bagi kitab tafsir bagawi ainuhu faroruhu wasyahiduhu istirorohu lamun kada belajar ikamlah pertama soanun apa ngarannya lugat nang kedua kada belajar balaghah mati ikam membaca ainuhu faroruhu syahidu istirarhu nah apa pahamannya matinya ada alatnya pertama lugat nang kedua balaghah ini tasbih wal yakun laka maqrabun fima antana antatuba min kutubil adabi tambahan kitab nang mesti disiapakan gasan belajar lagi hendaklah ikam jasirin mencari sedapat mungkin yaitu belajar kitab-kitab ilmu alat. Nah ini ilmu alat gasan membaca, memaham Quran, hadis dan lain-lain ilmu alat. Kan nahwi seperti pak nahu, wal lughati bahasa Arab, wa ghairiha sorok dan lain-lainnya mantik. Nah salah kalian usul fikih, usul hadis, usul tafsir belajar tuh. Wala taqrahanna mutala'ata fi kitab maqamatil hariri dan janganlah engkau kada katuju nah ini ditangati sidin jangan ikam kada katuju itu kata-kata sidin jangan kada katujuk mamutala ahli kitab maqamatil hariri. Al-Hariri ini ngaran ulama yaitu Qasim bin Ali. Sidin mengarang kitab bicara isinya nahu, ngarannya Maqamatil Hariri. Itu ngaran kitab. Kira-kira dua jari lah kira-kira. Karena apa jadi sidin wala taqohan, jangan engkau membenci karena pian kitab ini inya anu CR CR dan ngalih bener. Jadi matinya jasirin jangan nyawa benci karena ngalih. Kita biasakan munnya ngalih ke dadah daidah aja. Nah, jangan biar ngalih jangan. Tapi apabila ngalih supaya jangan benci ba'dal uburi piha ala syaikhin. Sesudah engkau melalui membacanya si maqamat tadi atas guru. Guru nang mana yubayyinu laka ma'aniyaha, guru nang menjelaskan iya kepada engkau maksud-maksud nang di dalam kitab Maqamatil Hariri tadi. Inya lamun kada guru kada kawai kan ngalih badan. Kira-kira guru-guru nang ada mengaji di sini adalah bisi kitabnya Maqamatil Hariri. Ulun dengar gimana aja. Syukur juga panjang umur mendengar. Cobaan nyakanya mati kada mendengar lalu. Jadi musuhnya mendengar berpikir-pikir ya mencari. Maksudnya mencari berpikir-pikir ya belajar. Sebab ini penting nih penting. Yang paling penting biar saja. Jadi kada gampang orang nang alim sidina. Kitab aja cukup, gurunya cukup, duit pang, nah ini nang kada cukup. Fa innaha, maka bawasnya kitab Maqamatil Hariri mimma kana bihis sadafu, daripada kitab nang sangat dipentingkan oleh orang-orang soleh, wali-wali. Kan jadi pian tahulah kadada wali Allah Ta'ala nang bungol. Samunyaan wali Allah Ta'ala tu alim. Kitab nang nang paling ngalih nih. Ya tasirin mengerti. Qala Syekhu Ahmad bin Ujair, ujar Syekh Ahmad bin Ujair, Maqamatul Hariri Tobaul Halwa. Itu antara lam lawan waw itu pagar tinanya cetakan kayak pian merah. Yaitu halwa. Bermula kitab Maqamatul Hariri Tobaul Halwa, seperti ceper yang penuh dengan makanan nang manis-manis. Ceper berisi makanan nang manis-manis. Tahu larian kam terus tapi manusia anu takkan makan kencing manis jadi kata kita tujuh. Wapat jarak nenap awal intipa abiha, dan kami sendiri ujar Habib, apa ujar Habib nang mengarang kitab anu nih nang mengarang wasiat nih. Nah, ujar Habib Ali bin Hasan Al-Attas, aku sudah mencoba pertama anna memberi manfaat ke orang lain, wal intipa aku seorang pulang mengambil manfaat melewat kitab Maqamat tadi. Dasar bujur. Waktu melajarkan itu nah aku jasilin bertambah paham, muridku paham juga minta. Jadi bahasa orang Banjar sini berberkat benar minta. Nang sudah alim ganal kan membaca itu bertambah ilmunya. Itu samunyaan ujar guruku adalah karena keikhlasan hati si pangarangnya. Wa kitabil milhati, kan tadi jar wala taqrahanal mutalaah fi kitabi maqamatil hari yaklah wa kitabil milhati, dan janganlah engkau pada membaca kitab al-milhah lahu lil hariri, kalangan hariri tadi juga. Ini isinya nahu juga, ngarannya milhatul i'rab. Adalah bisik mendengar gina nya ratu je nang ada di rumah tu jar jurumiah aja itu kan kada ingat jua di mana kandakannya. Hendak ikam, hendak tahu urang hadramaut, hendak tahu urang tarim. Kitab nang hebat-hebatnya komplit ini, dan gurunya komplit, sanadnya komplit. Cucuk aja lamun mengeramat urangnya. Habib Abdullah Al-Idrus lah kan, nang asal-asal dibari tetal Al-Idrus lah, kan Habib Abdullah ngaran sidin. Tahulah, ini masjid sidin nalanggar. Nah di sini rumah limbah itu ada tempat sidin beribadat ngarannya khalwat. Tahulah kan, dalam tanah. Bisa kalau kamu kesana semalam? Sembahyang kalau kamu situ semalam? Terabang, maka pesawat Allah Ta'ala. Dalam tanah ada lagi yang lain dalam tanah juga, basanguran teh besi, pabilanya koler, pabila kada menangis di lantai penggulu tangan batis, rasa-rasa dalam neraka di lantai sampai menangis ketakutan lawan Tuhan, pabilanya menangis aja orang teh sembahyang minta ampun dan Tuhan di dalam tanah. Mun kita wayah ini kamar khalwat anu ada gelas kacang besanga, di dalam kamar khalwat ada keropok belinju, ada termos kopi, itu lain kamar khalwat tungarannya warung. Pulang dalam tanah ini rumah aja tabatate lawan kubur takutan. Ada orang baulah kubur dalam rumah sembahyang di situ tanah di tabok. Abdullah Al-Idrus nang Akbar nang anak oleh Abu Bakar Sakran, cucu oleh Abdurrahman Sakran. Kitab Milhatul Iqrab lahu bagi Hariri. Fakila innahu audaka sirra kutubihi fiha. Sesungguhnya ada orang mengatakan nang benar bahwasanya Hariri audaka menyembunyikan ia sirra kutubi, rahasia sembunyian kitab-kitab sirin pihak di dalam milhah tadi. Jadi sembunyian rahasia-rahasia Imam Qasim bin Ali, rahasia sirin di andak sirin di dalam kitab milhatul i'rab. Berapa sudah kitab yang mestinya disiapakan tak ada bisi di rumah. Itu lalu belajar lawan guru sanatnya nang ada pulang. Walaha syuruhun, dan baginya si milhah tadi ada syarahnya. Ini syarah itu matinya panglah. Jangan memikirkan kitab dengan utak. Harus kita mencari syarahnya supaya jangan salah dan sasar. Cara wawata mesti kita betakun, apa artinya wow, apa dan lah. Nah ya mikang kasih kapan menjawab wow, itu maknanya tahu lah kan, sarahnya itu kucing bersuara. Coba hati kucing wajitan wow jenya. Itu sarah itu penting. Ini kada undah matangnya aja jam. Wuh, pantar seorang jambut inggan batis. Ada nang alim pada seorang lagi, yaitu nang tukang sarah akan matang. baca sarahnya itu, jangan melabihi pada itu. Dihormati ulama-ulama nang bahari itu, dihormati nang bisi sarah-sarah dihormati. Ada lagi hasiah ulang kena sesudah sarah, hasiah ulang dihormati. Jangan memaham sorong, apabila memaham sorong ujuk. Min anfa'iha syarhu Syekh Daksin, nang paling babarakat yaitu syarah nang disusun oleh tuan guru Daksin, nang mengarang syarah Milhat wa kitabil Jazariyah wa syarhiha, dan kitab Jazariyah dan syarahnya itu. Nah ini tambahan nahwu juga nih, ada bisi jua lawan sanadnya apaan, lawan gurunya ada. Wa kitabi Mughnil Labib, dan kitab Mughnil Labib ngalih bana guru seman mulia di rumah Sidin Limbah Isa, malajari kurang kitab Mughnil Labib kada kawa kaca wali Sidin Mutala'ah dulu. Sakadar Sidin Mutala'ah, sekadar itu aja Sidin malajari pernah terjadi. Sidin banyak tamu, lalu Mutala'ah cuma dua baris. Malamnya pengajian, ujar Sidin berhubung undang Mutala'ah dua baris saja, jadi malam ini undang membacakan Mughnil Labib dua baris saja daripada ngalihnya Mughnil Labib ini. Mughnil Labib nahu juwa an kutubil a'arib, itu Mughnil Labib an kutubil a'arib, pengarangnya Syekh Jamaluddin Abdillah bin Yusuf bin Hisam Al-Ansari Al-Hambali. Jadi kita bisi kitabnya, belajar lawan guru, ada sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah bin Yusuf ini. Fa innahu, maka bahwasanya Mughnil Labib kitabun kamil, adalah kitab nang sempurna. Wasifrun syamil, kitab nang menyaluruh. Wabahrun ba'idus sahil, seperti laut nang dalam jauh pinggirnya. Wakanzun fi babihi fadil, seperti perbendaharaan yang pintunya aja sudah menyugihakan. Wa ilmun muhaqqaqun hasil, dan ilmu nang dibenarkan nang menghasilkan. Berapa surah kitab nang mesti kita bisita nang nukar terus belajar dan guru, gurunya ada sesanaknya pulang. Wa min kutubis siyar, kitab sirah perjalanan Nabi. Nah itu sejarah Rasulullah harus ada bisi al-iktifa ngarang kitabnya. Adalah bisi ulun nanyar mendengar ya. Al-iktifa pengarangnya lil kala'i Syekh Muhammad Al-Kala'i. Wasiratu ibni Sayyidin Nas, dan pulang sirah ibni Sayyidin Nas ngarannya ini kitab napa tarikh. Fa innahuma bisababit ta'akhur fat ajada fihima, maka dua kitab iktifa dan sirah ibni Sayyidin Nas ini dengan sebab inya terakhir keluarnya, maka ia memperbaiki di dalam dua kitab ini dari kitab yang dahulu-dahulunya. Memang kalau nang tadude bisa memperbaiki, ikam tahulah contoh salah kurang tah babacaan Quran memakai lagu. Nah nang pertama misalnya guru masdar membaca Quran lagunya misalnya anu Nahawan lawan Husaini dua, lalu nang nomor dua karena misalnya guru usul pulang Nahawan Husaini Syika. Jadi menang guru apa? Guru usup, sebab lagunya guru usup lebih pada guru apa? Masdar, sebab tadudi. Nah, lalu kena nang penghabisan itu dikumpulnya semuanyaan bacaan orang yang dahulu itu. Nah, berapa lagu orang dahulu itu? Ya ke enam, inya lu tujuh kena. Jadi inya nang juara satu. Nah, itu nang tahun itu kan yuri masalah lagu. Nya ada lagu apanya anu Nahawan, ada lagu ano Husaini, ada lagu Hijazi, ada lagu anu Makawi, ada lagu anu Sika, ada lagu Ras, ada lagu Saka, Saka Handak. Nah ini tambahan. Wa min kutubit tawarikh, dan lagi kitab sejarah-sejarah ulama, yaitu Tarikhul Imam Abi Muhammad Abdullah bin As'ad bin Ali Al-Yafi'i Al-Musamma Mir'atal Mir'atal Janan wa Ibratal Yaqaban, dan lagi kitab sejarah-sejarah ulama, lawan sejarah-sejarah ulama menghadapi keadaan zaman. Itu ikam harus bisi juga nang dingarang dikarang oleh yaitu Syekh Abdullah bin As'ad bin Ali Yafi'i. Ngaran kitabnya Mir'atul Janan wa Ibratal Yaqaban fi ma'rifati hawadithiz zaman wa taqallubi halil insan bi tasrifil malikid dayyan allazi huwa kullu yawmin huwa fi syan. Bah, kada gampang kitab ni mendengar gin hanyar. Ya kajak ada orang berjual ini nah misalnya lah harganya 1 juta. Ya katawa kita terminjam aja. Daripada apiknya tak pulang. Kalau orang kata mengotarin yang ini kan kesemunyaan ada di rumahnya. Iya nang jadi wakar amat alim-alim beracaan yang kita ini. Kenapa? Nang ada di rumah acan, Lombok, Uyah, itu aja. Iya nang alim mata, alim di kartak. Kitab aja kada cukup. Wa kitabil khamis fi surati ampas napis, dan pulang kitab ngarannya kirab khamis ham kada ari jelah khamis. Kitab khamis fi sirati pada perjalanan ampas napis, artinya sebagus-bagus nang bagus. Siapa nang mengarang? Lir Imam Abil Hasan Al-Bakri. Wa kitab tabaqatil khawas li syarji, dan pulang kitab tabaqatil khawas ini mengumpulkan sejarah-sejarah ulama, manakib-manakib ulama-ulama, ngarannya tabaqatil khawas, nang pangarannya Imam Ahmad Syarji. Siapa Syarji? Ada guruku baca Syarji. Wa min kutubil hadis, nah kitab hadis harus bisi juga, ada sanadnya as-sahihain Bukhari Muslim wa sunan Abi Daud wa Tirmidzi, dan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibni Majah, Jami'is Saghir, Sayuti, Sayuti, Imam Sayuti ini yang mengarang. Wa kitab Taisiril Usul ila Ilmil Usul, ini empat biji nih. Taisiril Usul ila Ilmil Usul Lid-Daiba'i Al-Yamani, pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba'. Nang mengarang kitab Dibak, diorang bari Dibak ya. Ikam tahulah mulut Dibak itu mulai awalnya kah sampai akhirnya Rasulullah datang. Awal membaca sampai akhir Rasulullah datang. Meninya aja undak ada melihat ya, ikam picak tuntung aja ranai. Wa min kutubi ma'rifati hukukin Nabi SAW, dan ikam harus ada bisi kitab supaya ikam tahu kebesaran Nabi, yaitu ngaran kitabnya Syifa, Syifaul Amrod, nang mengarangnya Qadhi Iyab ni Syifa. Wa min kutubi ma'rifati hukuki ahli baiti, dan ikam harus bisi pulang kitab mengenai kebesaran kulawarga Nabi, juriat Nabi, supaya kawam hormati. Menyakat itu bisi kitabnya nenek datang di mana mi'yar habib dipadakannya ami menyambat aja luput. Yip jar urang sayet disambat aib niko aib di sayet kada tahu, di habib kada tahu, di ipah kada tahu, macam apa ini arak bener aja tukang sembari kambing. Oh apa kitab kada bisi di mata nak menghormati mun kada tahu ilmunya kada ada. Tahulah ikam samunyaan juriat Nabi itu nah awaknya itu nah sabukuan sudah mulia. Lamun inya takwa kepada Allah dua kemuliaannya, Jadi inya menang sedikit sudah, darah dagingnya sudah mulia. Apalagi min syarafil kurbil asli, syarafil asli, syarafil asli gitu orang. Ada orang jaba yang kada turunan nabi nih, kemuliaannya itu mendatang, yaitu takwa. Pabilanya takwa, anyar mulia. Kalau orang yang sayyid, awaknya sudah mulia, syarifah awaknya sudah mulia, lalu inya takwa pula, dua kemuliaannya. Nang jati ada, nang aridi ada, nang asli ada, nang mendatang ada, aduanya. Ada orang jaba kecuali takwa hanyar mulia iya nang inna akramakum indallah atqakum. Tapi ujar nabi ana atqak. Aku ujar nabi Allah. Inni la akhsyakum minallahi wa atqakum walakinni ana asumun itu. Jadi kalau nabi wa atqakum paling takwa ya Allah. Nah, nabi itu ada bisi air mani turun jadi Fatimah. Fatimah ada benar ya itu. Jadi takwanya itu sudah anu apa? Anu mulianya itu sudah zatiyah. Lalu takwa pulang. Nah, jadi ngarannya dua nang zati lawan nang aridi. Ya ulang-ulang nang disebut ini nah, nang ali ba'alawi nah. Lalu pertama nang zatiyah, nang kedua aridi datang dua-duanya. Yang dihirii oleh orang-orang lain. Setiap orang habaib syarifah dihirii orang lain karena orang itu dapat nikmat Tuhan. Setiap orang dapat nikmat Tuhan dihirii oleh iblis. Iblis nito ada iblis jin, ada iblis manusia. Nah itu bang, jadi manusia-manusia yang jadi iblis, aku ada sih lagi nanya. Iblis nang jadi manusia, manusia nang jadi iblis, supaya anu banyak lomboknya. Iya nang mahiri'i, orang kulabarkan nabi itu. Nah, kalau iblisnya pang, iya nang mahiri'i orang alim. Sedang aja kalau ada anunya padasnya. Mesti ada bisi kitabnya khususun ala Abi Alawi minhum kitab Al-Ikdun Nabawi. Ngaran kitabnya Al-Ikdun Nabawi mendengar gitu hanyar. Mesti bisi kitabnya belajar lawan guru ada sanatnya sampai ke pengarang. Pengarangnya siapa? Syekh bin Abdullah Al-Aidarus. Ini Habib Syekh bin Abdullah Al-Aidarus. Wa kitab Al-Jawharus Syafa pulang. Nah ini tambahannya lil khatib ba-tabar. Jangan membaca bi Abdullah Ba-tabal. Wa kitab al-masyra'ur rawi. Nah itu ngarannya masyra'ur rawi dua jilid. Artinya dua juz masyra'ur rawi. Ini isinya adalah anu riwayat hidup. Ya kan misalnya Habib Abdullah anu bin Abu Bakar As-Sakran lahir pada tahun anu, kemudian bakawan nya minto lahir pada tahun anu, bakawan lalu minto aja awalnya yang penting awalnya misalnya urang Sugih ini kita nah kita ada nih kada awalnya wali nah minto lalu gurunya si anu minta kemudian lalu inya anu membaca Quran lawan si anu, membaca hadis lawan si anu, membaca nahu lawan si anu, membaca anu apa anu tasawuf lawan si anu, lalu inya mengambil amalan lawan si anu, lalu mbah itu lalu karamatnya anu wafat tanggal sekian atau tahun sekian habis nang si kumpulan anaknya adalah Abu Bakar yaitu di Adan lahirnya tahun anu anunya kemudian lalu inya anu membaca Quran lawan si anu, membaca hadis lawan si anu, membaca nahu lawan si anu, membaca anu apa anu tasawuf lawan si anu, lalu inya mengambil amalan lawan si anu, lalu mbah itu lalu karamatnya anu wafat tanggal sekian atau tahun sekian habis nang si kumpulan anaknya adalah Abu Bakar yaitu di Adan lahirnya tahun anu anunya gawiannya nangka ini gitu. Dan orangnya ada mau berjalan pakai sandal mesti pakai permadani, tunggangannya lebih bagus di tegar raja, makanannya nyaman pada makanan raja. Nah itu kurang parabut rumahnya gak anu larang pada git raja, rumahnya bagus pada raja ini nih pada git rumah. Hah, coba coba kurang makam syukur lamun kita nang bungol ini wali napa aja rumah harap pada raja itu ngarannya hubut dunia sorong nang bungol sorong nang kekurangan orang makam makam napa makam syukur ada kita ini makam tahan maharet. Coba lantaran kanu nih kurang wawasannya, tetapi ada besi kitab jadi kita tahu sangkan wali sekok berataan tak guling di tanah. Tadinya mintu pak. Nah, masalah irawi bisjeli wa gari dalik miraku tu bingung sana apa bidalik mislu syarhil ainiyah, ada lagi syarah al ainiyah.